Aku mencintaimu lebih dari kekasihku. Meski di saat ini hanya simpananku. Gai posisi kamu sebagai simpananku. Kamu menjadi yang harus mengalah di hubungan ini, walau yang kedua. Tapi dengarkanlah, aku mencintaimu lebih dari kekasihku. Aku mengharapkanmu lebih dari kasihku. Meski di saat